pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Minggu 11 September 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Bayi perempuan dibuang di tumpukan sampah di Lamtemen. Transportasi di Gunung Kulu mulai lancar setelah longsor teratasi. Polres Langsa tangkap 3 tersangka narkoba dan sita 2 senjata api. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Cities 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, warga Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang dibuang di tumpukan sampah desa setempat Sabtu siang. Beruntung nyawa bayi perempuan itu masih terselamatkan. Dari Banda Aceh, Misran Nasri melaporkan. Informasi diperoleh, pada saat ditemukan, bayi malang tersebut berada dalam sebuah kotak air mineral dan diletakkan di lokasi tumpukan sampah yang dibuang oleh warga setempat ke lokasi itu. Kabar tersebut langsung berkembang cepat ke warga lainnya yang langsung menuju ke lokasi temuan. Beruntung, nyawa bayi perempuan itu masih terselamatkan dan diberi penanganan pertama di Puskesmas Pembantu Gampung Surin, Kecamatan Meraksa, sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, sesaat aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Kapolresta Banda Aceh, Komisaris Besar T. Saladin menyebutkan, bayi perempuan yang diduga baru 2 jam dilahirkan itu pertama kali ditemukan oleh seorang ibu rumah tangga. Di tubuh bayi itu masih terdapat tali pusat dan hanya dibalut sehelai kain. Polisi berupaya mengungkap tersangka yang tega membuang bayi tersebut. Sudarlun, gangguan lalu lintas akibat longsor di kawasan Gunung Kulu, Kecamatan Lung, Aceh Besar, Jumat pagi akhirnya teratasi pada Sabtu sore setelah sejumlah alat berat jenis beko dikerahkan ke lokasi membersihkan material longsor berupa batu gajah, tanah, dan lumpur. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil, mengatakan, setelah terjadinya longsor, pihaknya terus berupaya untuk menormalkan arus lalu lintas di kawasan itu. Tim di lapangan memanfaatkan jalan darurat untuk bisa dilalui dari dua arah. Setelah material longsor dibersihkan Sabtu sore, antrian kendaraan baik dari arah Banda Aceh dan sebaliknya sudah berkurang. Terkait bongkahan batu yang masih menutupi badan jalan utama, Ridwan Jamil belum bisa memastikan kapan itu bisa dipindahkan lantaran ukuran batu yang jatuh lumayan besar. Menurut Ridwan, batu baru itu harus dipecahkan terlebih dulu agar bisa dipindahkan. Sementara Suprijal Yusuf SH, Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh yang mudik Lebaran Idul Adha ke kampungnya di Aceh Barat Daya mengatakan, meski material longsor yang menutupi badan jalan tuntas dibersihkan, tapi arus lalu lintas tidak langsung lancar. Soalnya, akibat longsor yang hampir 30 jam itu, antrian kendaraan di kedua jalur terlanjur mengular masing-masing sekitar 3 km. Menurutnya, berhasilnya lokasi longsor itu dibersihkan setelah Dinas Bina Marga Aceh mengerahkan sejumlah alat berat. Di lokasi longsor juga terlihat petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan BPBD Aceh Besar, aparat TNI dan Polri, serta warga setempat yang bahu-membahu mengatasi dampak longsor. Sudarlun, Satuan Res Narkoba Polres Langsa menangkap 3 tersangka dan barang bukti 4 paket sabu-sabu seberat 0,69 gram. Bahkan dari tersangka disita 2 senjata api rakitan serta 1 granat lontar. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kasat Res Narkoba Polres Langsa, Ibtu Agung Wijaya Kusuma, mengatakan ketiga tersangka ditangkap pada Kamis dini hari lalu dari dua lokasi terpisah. Dua tersangka berinisial EM 36 tahun dan DB 28 tahun warga Gampung Sidodadi Kecamatan Langsa Lama ditangkap dalam operasi penyergapan dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba di salah satu lokasi di Gampung Sidodadi. Polisi berhasil menyita barang bukti 4 paket sabu seberat 0,69 gram. Hasil interogasi keduanya kembali diperoleh seorang nama tersangka lainnya yang terkait peredaran sabu-sabu tersebut. Berselang 15 menit kemudian, polisi menangkap tersangka berinisial SU, 53 tahun, warga Gampung Payabujuk Blang Paseh, Kecamatan Langsa Kota. Saat digeledah di rumahnya, polisi berhasil menyita barang bukti, 2 pucuk senjata rakitan, 1 magazin M16, 1 granat lontar, 21 butir amunisi kaliber 5,56, dan 1 bungkus biji ganja seberat 3,90 gram. Satu bong, dan barang bukti lainnya. Kini ketiga tersangka masih dalam pemeriksaan polisi. Sudarlun Noval Firmansyah, 13 tahun, santri Ponpes Darus Syuhada, warga Pasilembang, Kecamatan Klut Selatan, Aceh Selatan, yang hilang di mangsa buaya di sungai desa setempat belum ditemukan. Tim gabungan terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai untuk mencari korban. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Informasi dihimpun, untuk mencari korban yang dimangsa buaya, dua pawang buaya sudah berada di lokasi guna melacak jejak buaya pemangsa santri pondok pesantren Darusi Syuhada tersebut. Rencananya pawang tersebut memancing buaya pemangsa santri ke daratan dengan umpan bebek. Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan, pencarian korban yang hilang dimangsa buaya turut melibatkan tim gabungan seperti tim SAR, BPBD, Tagana, TNI Polri, dan dibantu masyarakat. Namun hingga saat ini, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Dengan didatangkannya pawang buaya, diharapkan ada titik terang keberadaan korban. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Noval Firmansyah, santri Pondok Pesantren Darusi Syuhada Gampung Pasi Lembang, Kecamatan Klut Selatan, Aceh Selatan, hilang dimangsa buaya saat mandi bersama dua rekannya di sungai desa setempat Jumat pagi. Usaha rekannya memberikan pertolongan tidak membuahkan hasil. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun masyarakat Kecamatan Senedun Aceh Utara Sabtu kemarin menghadang wisatawan yang berekreasi ke pantai desa Matang Puntung dan Bantayan Kecamatan setempat. Hal itu dilakukan warga atas kesepakatan bersama, hasil musyawarah dengan unsur muspika dan tokoh masyarakat serta pimpinan dayah dan ulama di kecamatan tersebut di Masjid Nurul Huda, Desa Matang Lada sehari sebelumnya. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Informasi diperoleh, warga dari Desa Matang Lada, Desa Ule Matang, Ule Rubek Timu, Ule Rubek Barat, Lok Puu, dan sejumlah desa lainnya berdiri di jalan untuk menghadang wisatawan yang akan berekreasi ke pantai Bantayan dan Ule Matang. Mereka disuruh pulang dengan alasan pantai kawasan itu sudah ditutup untuk kunjungan rekreasi atau wisata. Mayoritas pengunjung adalah remaja dengan pasangan non-muhrim. Keci Ule Rubek Barat, Badlisyah Yahya, mengatakan pantai tersebut sepakat ditutup masyarakat dan ulama atas permintaan warga di kawasan itu. Mereka mengaku resah dengan kunjungan wisata ke kawasan itu yang mayoritas adalah muda-mudi dengan pasangan bukan muhrimnya sehingga rawan terjadi maksiat. Kecik Matang Lada Ibrahim Abdul Wahab menambahkan, kedua pantai kawasan itu ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Penutupan pantai wisata bukan hanya untuk pasangan non-muhrim, tapi juga untuk keluarga. Sudarlun, selama Hari Raya Idul Adha, Pemko Banda Aceh tetap mengoperasikan armada sampah untuk mengangkut sampah rumah tangga. Namun para petugas kebersihan yang bertugas akan diberlakukan sistem shift. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Jalaluddin mengatakan, dua hari sebelum lebaran pihaknya juga menambah jadwal pengangkutan sampah. Hal itu untuk mengangkut sampah megang di lima lokasi penjualan daging megang yaitu Penayung, Wulikaring, Lambu, Batoh, dan Nesu. Menurutnya, setiap tahun petugas kebersihan akan langsung mengangkut sampah pada lokasi penjualan daging megang agar tidak menimbulkan bau tidak sedap saat Lebaran, sehingga akan mengganggu kenyamanan warga. Sementara pada Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Senin besok, Dinas Kebersihan akan mengerahkan 2 armada setelah sholat id. Mereka akan mengunjungi masjid dan lapangan tempat pelaksanaan sholat id untuk mengangkut sampah yang ditinggalkan oleh jamaah seperti plastik dan koran bekas. Sudarlu, nasib memilukan menimpa punggawa Persiraja akibat tidak mendapatkan gaji 2 bulan dan uang makan 3 bulan jelang Hari Raya Idul Adha Senin besok. Padahal mereka sangat membutuhkan uang dari jerih payahnya untuk kebutuhan di hari yang sangat sakral tersebut. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Sebelumnya mereka mendapat angin segar bakal dibayar gajinya setelah laga terakhir ISC Seri B bertajuk Derby Aceh versus PSBL Langsa Sabtu 3 September lalu. Bahkan sebelumnya pemain juga sudah berkumpul di Lampinang membahas persoalan tersebut. Tapi harapan mereka sirna akibat hak mendapatkan gaji tidak terpenuhi. Para pemain mengaku kecewa kepada manajemen Persiraja yang ingkar janji. Karena janji yang sudah disampaikan kepada pemain tidak ditepati hingga setelah tuntas pertandingan berakhir. Pemain butuh uang untuk keperluan Hari Raya Idul Adha. Kapten Persiraja Kurniawan mengatakan, kesabaran pemain sudah habis menghadapi pengurus karena sudah beberapa kali dihubungi justru tidak mengangkat handphone. Padahal kontribusi pemain sudah melebihi target dengan membawa Persiraja ke babak 16 besar dengan status juara grup 1 wilayah barat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 11 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sideralun, wassalam.